hay un moral ya mantiene tu amor en menenangi banyak juga yang membenci apa mau dikata dunia bercangkaran ini apa mau dikata itu semua telah terjadi. Bermini si bujang asyik menamari orang tua makan hati. Apa mau dikata dunia goncang karam ini. Semua telah terjadi. Mini, mini, mini, mini, siup ke puncak bermini. Si bujang asyik mengambari orang tua makan hati.